الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحمد لله pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita untuk membahas kitab Qurratu Uyunil Muwahhidin yang ditulis oleh Syekh Abdul Rahman bin Hasan ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahumullah. Dan sebelum kita memasuki bab berikutnya, kita akan mengulang apa yang sudah kita pelajari pada pagi tadi. Silakan bukunya ditutup. Pertanyaan yang pertama, apa wujud istidlal dari firman Allah Azza wa Jalla, "Umay yu'min billahi yahdi qalbah"? Berikut dengan penafsiran Imam Al-Qamah rahimahullah. Alif, alif nirai. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya, wa fi sahihi Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ithnani fil nasi huma bihim kufur. Apa wajib istidlalnya, ikhwan? Ini ikhwan yang mana nih? Ikhwan Az-Ziki atau ikhwan Ihsan? Hah? Ikhwan Az-Ziki. Baik. Selanjutnya dalil yang ketiga, walahumma an ibn Mas'udin radhiyallahu anhu marfu'an laisa minna man daraba al-hudud. Apa wajib istidlalnya? Ikhwanul Ihsan. Agak keras sedikit, apa? Diulangi. Haram hukumnya saat melakukan barang. Dalilnya, wanita sesungguhnya Rasulullah SAW mengatakan Allah bi'abdihil khair, abiyu, kumpul. Sebab dia bahwa itu adalah makan, gak usah melihat, makan, tinggal diingat-ingat saja, keriduan Allah, keriduan Allah, menghadapi takdir Allah, akan. Akan mendapatkan keriduan Allah, akan mendapatkan al-jaza'u min jinsil amal. Keriduan Allah akan mendapatkan keriduan Allah, takdir Allah akan mendapatkan. Nah, barakallahu fiik. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan bab berikutnya, bab berapa? 35, yaitu bab majaz biadiah. Ikra. Raifu Ildan. Bismillahirrahmanirrahim. Bab majaz biadiah. Qulullahi ta'ala, قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. نعم. ini adalah bab berikutnya di bawah Nabi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, yaitu bab majaa'a ar-riya'. Apakah pembahasan tentang riya? Ada hubungannya dengan tauhid? Ada atau tidak? Jelas ada. Karena kebalikan dari tauhid adalah syirik, dan syirik terbagi menjadi dua. Ada syirik akbar dan asghar, sedangkan riya termasuk syirik asghar. Jadi pembahasan tentang riya itu erat sekali hubungannya dengan pembahasan tauhid. Jadi ketika kita belajar tauhid, kita bukan hanya mempelajari maknanya, kandungannya, aplikasinya, tapi juga kita mempelajari hal-hal yang bertolak belakang dengannya, hal-hal yang bisa menghancurkannya, hal-hal yang bisa merusaknya. Ta'allama syarra bi syarri wa innama ta'allama mutawaqqih. Kita mempelajari sesuatu yang buruk bukan semata-mata untuk mempelajari, tapi kita mempelajari sesuatu yang buruk dalam rangka untuk menghindarinya. Jadi kita belajar riya itu untuk menghindarinya. Karena betapa banyak orang yang terjerumus kepada sesuatu yang negatif gara-gara dia tidak tahu bahwa itu negatif. Banyak orang di zaman ini pakai jimat karena dia tidak tahu bahwa jimat itu syirik. Masih ada di antara masyarakat kita yang di hari ini pergi ke dukun karena dia tidak tahu bahwa pergi ke dukun itu tidak boleh dalam agama kita. Makanya selain kita mempelajari kebaikan, kita perlu mempelajari keburukan. Kebaikan dipelajari untuk diamalkan, keburukan dipelajari untuk dihindari. Salah satu keburukan yang paling buruk adalah riya. Apa itu riya? Riya itu adalah beramal dengan maksud agar dilihat dan dipuji oleh orang lain. Apa riya? Beramal dengan maksud agar dilihat dan dipuji oleh orang lain. Kalau kita bicara orang lain berarti manusia. Kalau agar kalau beramal agar dilihat dan dipuji Allah, boleh enggak? Hah? Boleh. Yang tidak boleh adalah mengharapkan mengharapkan pujian dari manusia, beramal soleh dengan mengharapkan pujian dari manusia itu enggak boleh. Tapi kalau mengharapkan pujian dari Allah tidak apa-apa. Apakah setiap amalan yang terlihat itu riya? Tidak. Makanya tadi kita katakan beramal dengan niat supaya dilihat dan dipuji. Dengan niat supaya dilihat dan dipuji. Kalau ada orang beramal dan dilihat sama orang, tapi dia tidak meniatkan itu, dia semata-mata karena Allah dia beramal, tapi kemudian dilihat sama orang, lalu dipuji dan dia tidak mengharapkan pujian itu, riya atau bukan? Bukan. Jadi riya tadi apa? Beramal dengan niat supaya dipuji dan dilihat dan dipuji oleh orang lain. Itulah makna dari riya. Di sini penulis rahimahullah membawakan ayat atau dalil yang pertama, yaitu surat Al-Kahfi ayat terakhir. Ayat terakhir surat Al-Kahfi nomor berapa? 110. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid." Terus, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada." Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah. Maksud bertemu di sini bukan sekedar bertemu, tapi bertemu dengan Allah di surganya. Bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah meridhoi. Kalau sekedar bertemu, bisa saja orang-orang kafir juga bertemu, tapi dalam keadaan Allah murka. Bukan itu yang dimaksud. Tapi bertemu dalam keadaan Allah ridho. Dalam keadaan Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk masuk ke surganya. Barang siapa yang ingin diridhai Allah, barang siapa yang ingin dimasukkan ke dalam surga, falyamal amalan salihah, hendaklah dia beramal salih, wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada, dan tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Apakah tepat, apakah pas penulis buku ini membawakan ayat ini di dalam bab riya? Pas atau tidak? Kenapa pas? Karena riya termasuk syirik. Kan ayatnya wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, tidak boleh dalam beribadah memasukkan unsur syirik. Dan riya termasuk bagian dari syirik. Berarti ayat ini mencakup segala jenis syirik. Baik itu syirik yang besar maupun syirik yang kecil. Sehingga penulis di dalam bab ini pas sekali ketika membawakan ayat yang barusan kita dengarkan di dalam awal bab riya. Sebab riya termasuk dari kesyirikan, dan kesyirikan akan menyebabkan amalan seseorang menjadi tertolak alias tidak diterima oleh Allah. Ayat ini pula yang dijadikan salah satu ayat yang dijadikan oleh para ulama sebagai dalil yang menunjukkan bahwa amalan itu tidak akan diterima kecuali kalau seandainya memenuhi berapa syarat? Berapa syarat? Dua syarat. Syarat yang pertama adalah fal ya'mal amalan salihah. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Apa itu fal ya'mal amalan salihah? Mutaba'ah. Amalan tidak dianggap salih kalau tidak sesuai dengan tuntunan siapa? Rasulullah SAW. Itulah mutaba'ah. Wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahada. Itu adalah syarat apa? Ikhlas. Jadi sebuah amalan tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla kecuali kalau memenuhi dua syarat ini. Mutaba'ah itu adalah secara lahiriah, ikhlas itu secara batiniah. Jadi dalam beramal itu yang perlu diperhatikan bukan hanya luarnya tapi juga dalamnya. Bukan hanya lahirnya tapi juga batinnya. Ketika salat pun demikian. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sallu kama raaitumuni usolli, salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Perlu diketahui bahwa salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya lahiriahnya saja tapi juga batiniahnya. Jadi kalau kita pengen belajar sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu bukan hanya belajar gerakannya, bukan hanya belajar bacaannya, tapi juga belajar bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menghayati salatnya dengan keikhlasan, dengan kekhusyuan, ya, dengan konsentrasi, dengan tadabbur apa yang dibaca dalam salat-salatnya. Itulah salat yang sempurna. Salat lahir batin. Bukan cuma maaf lahir batin. Salat lahir batin. Lahirnya salat, batinnya salat. Mungkin atau tidak ada orang salat lahirnya tok, batinnya enggak. Mungkin. Banyak orang lahirnya di masjid, batinnya di mana? Ya, macam-macam, ada yang di pasar, ada yang di dapur, ada yang di sawah, ada yang di warnet. Ya. Fisiknya di mana? Di masjid, tapi batinnya melanglang buana kemana-mana. Itu berarti cuma sholat apa? Lahir. Ada enggak orang yang lahirnya enggak, batinnya enggak? Ada. Sholatnya lahirnya banyak gerak-gerak, pelirak, pelire, tengah, tengok. Lahir riahnya pelirak-pelirik, hatinya juga pelirak-pelirik. Lagi sholat malah ngeliat, itu topinya merek apa ya? Sarungnya ada labelnya itu yang di bawah. Sarung apa itu? Jadi kalau antum pakai sarung itu ya, labelnya enggak usah ditaruh di bawah. Labelnya ditaruh di mana? Di atas biar enggak kelihatan. Ya. Justru itu Ustaz, biar orang tahu. Kasihan. Siapa yang kasihan? Orang yang di belakang antum kasihan. Nah, kalau peci antum ada labelnya jangan ditaruh di belakang, ya, taruh di depan. Nah, supaya orang nggak terganggu dengan label peci antum itu. Ya. Karena apa? Kasihan yang di belakangnya terganggu sholatnya. Dari situ kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah memerintahkan istrinya untuk mencopot kain yang ada di rumahnya ketika diletakkan di arah kiblat dan di situ banyak gambar-gambarnya karena mengganggu konsentrasi. Apalagi orang-orang yang sholat pakai kaos dan di belakangnya isinya tulisan sepunggung, lagi sholat baca. Kasihan. Jangan. Apalagi kalau kaos kampanye, ya, ada gambarnya, ada nomornya, ada sanjungannya, pilih nomor sekian. Ya, paling amanah, paling ini, janganlah, ya. Jadi salat itu harus lahir dan batin. Salah satu ibadah batin ketika salat adalah menghindari syirik asghar, yaitu apa tadi? Riya. Baik, uktubu. Ibadah akan diterima Allah bila bersih dengan kesyirikan. Dan riya termasuk jenis kesyirikan. Ibadah akan diterima Allah bila bersih dari kesyirikan, dan riya termasuk jenis kesyirikan. Dari nah, ada faedah bagus yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Silakan dibaca. Qala Syekhul Islam, amma liqa'u. Qala Syekhul Islam, amma liqa'u faqad asara Allah pada minasari wa al-qari lima yadona menurut ma'adiyan la asfaqaru liqa'u Allah kita dona menurut kekabu subhanahu wa ta'ala di umat kiamati. Nah, qala Syekhul Islam rahimahullah, ammal liqa'u, adapun pertemuan. Pertemuan yang mana itu? Faman kana yarju liqa'a rabbih. Jadi beliau sedang menafsirkan kalimat liqa'a rabbih, pertemuan dengan Allah. Wa ammal liqa'u, adapun yang dimaksud dengan pertemuan dengan Allah, faqad fassarahu ta'ifatun minas salafi wal khalaf. Sebagian ulama salaf dan khalaf, ulama dahulu dan ulama belakangan, telah menafsirkan bima yataḍammanul mu'ayyanah, menafsirkan pertemuan yang mengandung melihat. Jadi ketika bertemu itu hamba bisa melihat siapa? Allah. Waqalu, para ulama itu mengatakan liqa'ullahi yataḍammanu ru'yatahu subhanah. Pertemuan kita kepada Allah itu di dalamnya kita bisa melihat Allah. Yaumal qiyamah, di hari kiamat. Wa dzakara al-adillata 'ala dzalik, setelah itu Syekhul Islam membawakan dalil-dalil yang mendukung pendapat itu. Jadi sebagian ulama berdalil dengan ayat ini, faman kana yarju liqa'a rabbih. Mereka berdalil dengan ayat ini bahwa ada sebagian hamba-hamba Allah nanti di hari kiamat yang akan dikasih karunia berupa bisa melihat Allah. Dan itu dalilnya banyak. Di antaranya adalah firman Allah Azza wa Jalla, wujuhu yawma idzin nadhirah, terus apa? Ila rabbiha nadhirah. Apa bedanya nadhirah sama nadhirah? Hurufnya beda. Yang pertama pakai apa? Dhad. Yang kedua pakai dhu. Nadhirah itu yang pertama. Artinya apa? Berseri-seri. Wujuhu yawma idzin nadhirah. ada wajah-wajah di hari kiamat nanti yang berseri-seri, bersinar-sinar, bercahaya, kinclong, melong-melong. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Kenapa? Kenapa berseri-seri? Ila rabbiha nadhirah. Karena wajah-wajah itu melihat Rabbnya, yaitu Allah. Itu di hari kiamat buat kaum mukminin. Dan ada sebagian orang tidak percaya dengan hal itu. Dan orang-orang yang tidak percaya dengan hal itu layak untuk tidak dikasih karunia tersebut. Karena kita percaya dengan itu, mudah-mudahan kita diberi karunia oleh Allah untuk melihat Allah. Karena kita percaya. Sebagaimana orang yang tidak percaya syafaat di hari kiamat layak untuk apa? Tidak dapat syafaat. Karena kita percaya syafaat, mudah-mudahan apa? Kita mendapatkan jatah syafaat. Itu di hari kiamat. Adapun di dunia maka tidak bisa. Di dunia tidak bisa. Walaupun mungkin tapi tidak diperbolehkan oleh Allah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, saat bertemu dengan Allah azza wa jalla, ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, apakah engkau sempat melihat Allah? Hal ra'aita rabbak? Apakah engkau saat itu sempat melihat Rabbmu? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nurun anna arahu. Ada cahaya yang sangat terang. Bagaimana mungkin aku bisa melihat Allah saat itu? Itu ketika di alam dunia. Kalau di alam akhirat, beda lagi. Di alam akhirat banyak sekali dalil yang menunjukkan bahwa orang-orang yang beriman nanti ketika masuk surga akan dikasih kesempatan untuk melihat wajah Allah. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Lilladzina ahsanu al husna wa ziyadah. Buat orang-orang yang sering berbuat kebajikan, rutin berbuat kebajikan, maka dia akan dikasih husna. Sebagian ulama menafsirkan husna adalah surga. Wa ziyadah. Dan plus tambahan. Tambahannya adalah melihat wajah Allah. Ini faedah yang dibawakan oleh Syekhul Islam rahimahullah ta'ala. Baik, kita berpindah ke dalil berikutnya. Nah. Hanya diriwayatkan dalam Al-Quran, Allah Ta'ala, ana ta'man syurga'i an syirki, man amil amalan asyara ma'iti ilayri arafu wa syirka'u Allah muslimun. Nah. Wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, oleh beliau diangkat ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala, ini yang biasa disilakan dengan hadis. Hadis apa? Qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana aghnash syuraka'i 'anish syirki. Aku, kata Allah, paling tidak butuh dengan syirik. Aku paling tidak butuh dengan sekutu. Kenapa Allah tidak butuh dengan sekutu? Karena Allah Azza wa Jalla maha kuasa atas segala sesuatu. Enggak butuh bantuan siapa-siapa. Berbeda dengan manusia. Manusia setinggi apapun kedudukannya, pasti dia membutuhkan bantuan orang lain. Presiden butuh bantuan orang lain enggak? Butuh enggak? Butuh. Butuh bantuan menteri. Menteri butuh bantuan enggak? Butuh. Butuh bantuan bawahannya. Bawahannya butuh lagi. Semuanya butuh. Bos perusahaan butuh enggak? Butuh. Kalau karyawannya semuanya mogok, apa yang terjadi? Tutup. Perusahaannya tutup. Tayib. Kalau manusia sedunia mogok, enggak mau sholat, ngefek enggak sama Allah? Enggak. Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin minkum. Seandainya seluruh makhluk di muka bumi ini, dari dulu sampai sekarang, jinnya atau manusianya, semuanya menjadi makhluk yang terjahat di muka bumi. Jadi bukan sekedar enggak sholat, tapi semuanya menjadi makhluk yang paling jahat. Ala afjari, menjadi manusia yang paling jahat. Siapa kira-kira yang paling jahat? Siapa? Fir'aun misalnya. Manusia di dunia semuanya jadi siapa? Fir'aun. Mana qasadzalika mimma fi mulki syai'a. Itu tidak ngefek sedikit pun terhadap kekuasaan Allah. Jadi kalau kita enggak sholat, kita enggak ngaji, kita enggak belajar, Allah rugi? Allah rugi? Siapa yang rugi? Kita sendiri. Yang rugi kita sendiri. Fala yalumanna illa nafsah. Jangan dia salahkan kecuali dirinya sendiri. Kita yang akan rugi. Makanya di sini dikatakan ana aghna syuraka'i 'ani syirik. Aku paling tidak butuh dengan sekutu. Jadi enggak usah sekutukan aku karena aku tidak butuh. Tayib. Ketika Allah memberikan kesempatan, adanya syafaat. Adanya apa? Syafaat. Yang bisa diberikan oleh orang-orang saleh. Para wali bisa memberikan syafaat kepada para pendosa. Apakah artinya Allah butuh para wali tersebut? Butuh atau tidak? Tidak. Terus kenapa? Kok Allah Azza wa Jalla memberikan kesempatan kepada para wali itu untuk memberikan syafaat kepada para ahli maksiat? Kata para ulama, ikraman lisyafi'i wa naf'an lil masyfu'i. Yang pertama apa? Ikraman lisyafi'i. Karena Allah ingin menunjukkan betapa mulianya manusia tersebut. Allah ingin kasih tahu, ini loh manusia mulia, ini manusia istimewa. Makanya ketika kita doa habis azan apa? Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah, terus wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta. Apa artinya maqaman mahmudah? Kedudukan yang terpuji. Ini kapan ini kejadian? Kita minta kepada Allah, ya Allah karuniakanlah kepada nabiku ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta. Ya Allah, bangkitkan nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan nanti dipuji oleh seluruh makhluk. Kapan itu? Di padang mahsyar. Itulah yang diistilahkan dengan asy-syafa'atul uzma. Syafaat yang paling agung, yaitu syafaat agar Allah berkenan untuk memulai proses hisab. Ketika itu manusia semuanya dalam keadaan tidak menentu. Secara fisik tersiksa, secara psikologis tersiksa. Secara fisik tersiksa karena mereka sangat kepanasan sekali, diakibatkan matahari diturunkan oleh Allah sedekat-dekatnya di atas kepala kita. Secara fisik tersiksa, secara psikis juga tersiksa, secara psikologi tersiksa, secara perasaan tersiksa. Kenapa tersiksa? Karena nunggu belum tahu, belum jelas nantinya mau ke surga atau ke neraka. Itu tersiksa secara batin. Wong ketika kita ngelamar seorang akhwat, kata bapaknya tunggu seminggu. Selama seminggu itu tersiksa enggak? Hah? Oh, enggak pernah ngelamar ya. Tersiksa. Diterima atau tidak, diterima atau tidak. Padahal sebenarnya kalau seandainya ditolak pun masalah Ustaz, bukan masalah besar. Cari calon mertua yang lainnya. Tersiksa, menanti, penantian itu menyiksa. Menyiksa apa? Psikologis kita, batin kita. Apalagi menanti nanti di hari kiamat antara surga dan neraka, itu lebih menyiksa lagi. Dan bukan seminggu, bisa ratusan tahun nunggunya, bisa puluhan tahun, bisa tahunan, bisa ribuan tahun nunggunya lama. Sehingga manusia saat itu mereka tersiksa secara lahir dan batin, secara fisik dan psikis. Akhirnya mereka minta bantuan ke Nabi Adam alaihi salam, beliau angkat tangan. Kepada Nabi Nuh, beliau angkat tangan alaihi salam. Semua nabi mereka enggak ada yang berani untuk berbicara kepada Allah, minta kepada Allah agar segera dimulai proses hisab. Akhirnya datanglah kepada siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu sampai di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan ana laha. Memang aku yang sudah dipersiapkan oleh Allah untuk memberikan syafaat ini. Beliau sujud di bawah arsy Allah, minta izin kepada Allah. Setelah lama sujud memuji Allah, baru kemudian Allah azza wa jalla berfirman, irfa' ra'sak sal tu'ta washfa' tushaffa. Irfa' ra'sak, ayo Muhammad, angkat kepalamu, sudah cukup sujudnya. Sal tu'ta, kamu minta apa akan kukabulkan. Washfa' tushaffa, silakan, kamu ingin berikan syafaat, berikan, diizinkan. Fayahmaduhul awwaluna wa akhir, maka manusia semuanya memuji Nabi kita Muhammad SAW. Semuanya tahu kedudukan istimewa Nabi kita Muhammad SAW di sisi Allah. Itu tujuan syafaat yang pertama, ikraman lisyafi', dalam rangka untuk menunjukkan bahwa yang bisa memberikan syafaat ini memiliki kedudukan yang istimewa di sisi Allah. Yang kedua apa? Naf'an lil mashfu', supaya yang dapat syafaat itu dapat manfaat. Kita-kita ini dapat manfaat. Apa manfaatnya? Enggak lama nunggu di mahsyar. Enggak semakin lama nunggu di mahsyar. Kita semuanya dapat manfaat. Itu tujuannya ada syafaat. Jadi Allah memberikan kesempatan kepada sebagian hambanya untuk memberi syafaat, bukan karena Allah butuh kepada hamba tersebut, bukan. Tapi karena dua tujuan tadi. Apa tadi? Apa tadi? Ikraman lisyafi' wa naf'an lilmashfu'. agar yang memberikan syafaat kelihatan kemuliaannya dan yang diberi syafaat mendapatkan manfaat. Ana aghna syuraka'i 'ani syirik. Aku paling tidak butuh dengan sekutu, dengan kesyirikan. Man 'amila 'amalan asyraka ma'i fihi ghairi. Barang siapa melakukan amalan yang dia menyekutukanku. Menyekutukan siapa? Allah. Di dalam amalan tersebut dengan sesuatu apapun selainku, taraktuhu wasyirkah, aku akan tinggalkan dia dan aku tinggalkan kesyirikannya. Alias akan ditolak. Barang siapa yang beramal kemudian dia memasukkan dalam amalannya kesyirikan, maka Allah Azza wa Jalla akan meninggalkan orang tersebut dan amalan yang dia kerjakan yang dikotori dengan kesyirikan tadi. Berarti amalannya diterima atau ditolak? Ditolak. Jadi mengerikan. Sudah capek-capek haji, duitnya keluar banyak. Haji butuh duit enggak? Butuh duit enggak? Banyak apa sedikit? Banyak. Berapa banyaknya? Hah? Ya tergantung yang plus atau yang reguler. Kalau yang reguler berapa? 30 juta, 40 juta. Banyak apa sedikit? Banyak. 60 juta. Banyak. Kalau yang plus 100, 200. Kalau yang plus-plus 800, 1 miliar. Duit-duit Ustaz, duit. Bukan tisu. Duit. Yang pakai visa-visa furoda, yang daftar saat itu, berangkat saat itu. Kalau yang umumnya kan daftar saat ini, berangkatnya 10 tahun, 20 tahun, mati di situ. Ya. Ini yang pengen berangkat tahun ini juga. Begitu daftar, langsung berangkat. Tapi itu pengorbanan semuanya akan ditolak oleh Allah Azza wa Jalla ketika tidak ikhlas, ketika kecampuran riya. Serem ya. Akan ditinggalkan oleh Allah Azza wa Jalla. Bukan hanya amalannya, orangnya pun akan ditinggalkan oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan hijrah. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Terus wa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan, memotivasi kita untuk ikhlas, innamal a'malu binniyat, amalan itu tergantung niatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam kasih contoh ibadah itu adalah hijrah. Kenapa kasih contoh hijrah? Bukan sholat, haji, puasa. Kenapa hijrah? Banyak orang belum terlalu ngeh. Kenapa kok hijrah? Yang dikasih contoh sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena hijrah itu amalan yang super berat. Yang dikorbankan di situ banyak, korban harta, korban keluarga, korban perasaan, korban pekerjaan, korban tempat tinggal, Namanya hijrah itu ditinggal-gal, semuanya ditinggal. Tanahnya ditinggal, rumahnya ditinggal, pekerjaannya ditinggal, keluarganya ditinggal, kampung halamannya ditinggal, semuanya ditinggal. Keluar-keluar cuma bawa apa? Baju yang nempel di tubuh. Berat. Seberat itu seandainya dia niatnya bukan karena Allah, enggak diterima. Padahal sudah berat banget pengorbanannya. Ninggalin tanah di Mekah itu enggak gampang loh. Tanah di Mekah itu mahal apa murah? Mahal atau murah? Mahal, semahal-mahalnya. 1 meter persegi itu sekian miliar. 1 meter persegi. Cuma untuk berdiri tok. Sekian miliar. Tanah di Mekah, di ring 1, sekitar Masjidil Haram, itu tanah yang paling mahal sedunia. Jadi madrasah Imam Ahmad, tanah sendiri ini masih murah. Kalau dibandingkan apa? Mekah. Kira-kira orang-orang kayak Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, kira-kira punya berapa meter persegi? Mungkin punya hektaran mungkin. Itu ditinggalkan semuanya, ditinggalkan. Itu pengorbanan yang dahsyat kan? Sebesar itu pengorbanannya. Kalau seandainya kemasukan riya ditolak, itu efek dahsyat dari apa? Riya. Makanya oleh Nabi SAW dikasih contoh apa? Riya. Dikasih contoh hijrah. Karena hijrah itu berat. Man 'amila 'amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirkah. Aku akan tinggalkan dia plus aku tinggalkan kesyirikan atau amalan yang kemasukan syirik tersebut. Nah, riya itu bermacam-macam. Riya itu bermacam-macam. Mari kita lihat apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Rajab. Qala Ibnu Rajabin. Qala Ibnu Rajabin. Wa'alam anna al-amal yughayyirani aqsamun. Kata man yakun riya'an haqqan kahali munafiqina. Kama qala ta'ala yu'aqul an-nasa wa la yadhkurun Allah illa qalila. Wa hadha riya'ul mahdu la yakadu yadhkuru bil mu'minin fi fardhi salati wa siyami. Muqaddasu fi fardhi salati wal wajibati fi fardhi fardi fi fardhi salati wa wajibati aw al-haji aw ghairi man yata'amal zahirati aw alladhi yata'addana nahwaha fa inna hiya sahiha hadil wa hadha al-amal la yashukku muslimun annahu haridun wa anna sahibahu yastahiqqu al-maqta min Allahi wa rabbuhu. Wadaran yakun amalu lillahi fayashiru riya'u fa'isharatu riya'u min aslihi fal-nusus as-sahihatu tadullu ala butlani wa dhakara hadisa tadullu ala dhalika. Nah, beliau membagi Imam Ibnu Rajab riya' itu menjadi dua. Yang pertama adalah riya' mutlak, murni. Riya yang total ini adalah riyanya kaum munafikin. Yang kedua adalah riya sebagian dari kaum mukminin. Ya. Kata beliau, fataratan yakunu wa'lam anna al-amala li ghairillahi aqsam. Orang ketika beramal untuk selain Allah itu terbagi menjadi beberapa jenis. Fataratan yakunu riyan mahdhan. Kadang-kadang riaknya itu sifatnya mutlak. Mutlak itu maksudnya parah banget. Kahalil munafiqin, seperti kondisinya siapa? Orang-orang munafik. Kama qala ta'ala yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Jadi Islamnya saja mereka sudah riya. Masuk Islamnya, bukan ibadah dalam Islam. Islamnya saja dia, Islam itu sudah riya. Sehingga betul-betul amalannya akan ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Adapun yang kedua, wa taratan yakunul amalu lillahi wa yusyarikuhu riya. Adapun yang kedua, ada orang-orang mukmin yang dia beramal aslinya lillah, tapi kecampuran apa? Riya. Kalau orang-orang munafik itu kan aslinya sudah tidak lillah. Beragama Islamnya saja sudah tidak lillah, apalagi amal-amal sesudahnya. Ini riaknya orang munafikin. Kalau riaknya kaum mukminin itu, dia mungkin aslinya masih lillahi ta'ala, Islamnya lillahi ta'ala. Cuman ketika sholat kadang-kadang kecampuran riya. Fa in syarakahu riya'u min aslihi. Seandainya sholatnya itu dari awalnya sudah tidak lillah, fa nususus sahihatu tadullu ala butlanihi. Dalil-dalil yang sahih menunjukkan bahwasannya amalannya batil. Itu ketika mulai dari awal takbiratul ihram, Allahu Akbar, itu sudah apa? Tidak karena Allah. Rajin sholat duha karena ingin mendapatkan nilai plus dari musyrif misalnya. Itu dari awal sudah tidak ikhlas. Ini batil. Lah terus bagaimana kalau seandainya ketika kita sholat awalnya lillah, tapi kemudian di tengah-tengahnya muncul apa? Riya. Lalu kita berupaya untuk melawan, melawan, melawan. Terjadi pertempuran antara keinginan kita untuk menjaga keikhlasan dengan tipu daya syaitan, bisikan syaitan yang terus menghembuskan riya. Terjadi itu. Bagaimana hukum sholatnya? Lihat apa kata Imam Ahmad. Wa amma idza kana halaman 473. Wa amma idza kana, wa amma idza kana afdhal 'amali billahi thumma qara 'alayhi niyyatu riya'i fa in kana khadiran thumma tad'u fa la yadurru bi ghayri ikhlasin. Fa'in istabtala ma'ahu fahal yakutu amaluhu awla wa yujaza ala asli niyatihi bidalika. Bidalika khilafun baina ulama'i minas salafi. Qala al-Hakim Imam Ahmad wa Ibnu Jarir wa rajaha anna amalahu la yubtilu bidalika. La yubtilu. La yubtilu bidalika. Wa annahu yujaza bi niyatihi al-ula. Wahyu Al-Hasani Bawiri. 6. Apa kata Imam Ahmad? Wa amma idza kana aslul amali lillah. Seandainya seorang itu amalnya sejak awal karena Allah, solat karena Allah. Thumma tara'a alaihi niyatur riya. Tengah-tengah solat muncul perasaan riya. Fa in kana khatiran. Kalau seandainya keinginan untuk riya itu sekedar lewat di dalam hati. Thumma dafa'ahu, kemudian dia lawan, dia perang, fala yadurruhu bighairi khilaf. Maka insyaallah munculnya perasaan riya tersebut selama diperangi tidak ngefek untuk merusak salat. Wa in istarsala ma'ahu. Bagaimana seandainya terus riyanya itu muncul terus? Jadi sudah sholat, berusaha diperangi, tapi terus ada. Fahal yuhbitu amalahu awla. Apakah riaknya itu bisa menghapuskan, menghancurkan amalannya? Au yujaza ala asli niyatihi. Atau dia tetap dapat pahala dengan keikhlasan dia yang di pertama. Fi dzalika khilafun. Ada perbedaan pendapat di antara para ulama dari kalangan salaf. Qad hakawul imamu Ahmad wa ibn Jarir wa rajjaha anna amalahu la yabtulu bidzalik. Imam Ibn Jarir dan Imam Ahmad, beliau menguatkan pendapat yang menyatakan bahwa amalannya tidak ditolak semuanya, wa innama yujaza bi niyyatihil ula, tapi dia masih dapat pahala atas niat keikhlasan yang di awal. Alhamdulillah. Ya. Ini pendapat yang dikuatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ibn Jarir At-Tabari. Taib, uktubu. Amalan yang ternodai kesyirikan akan tertolak dan riya termasuk kesyirikan. Amalan yang ternodai kesyirikan akan tertolak dan riya termasuk kesyirikan. Nah, kita baca dalil yang terakhir, Iqra Fahmi. Sa'id marfu'an, dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, terangkat sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum, maukah kalian ku beritahu, bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal, maukah kalian ku beritahu tentang sesuatu yang lebih aku khawatirkan dibandingkan munculnya Dajjal. Dajjal itu kan serem. Munculnya Dajjal itu sudah serem. Karena Dajjal itu punya kemampuan yang mengerikan. Bisa menghidupkan orang mati, bisa mematikan orang hidup. Jadi Dajjal itu nanti di hari kiamat, ada orang mati, dihidupkan lagi sama Dajjal. Itu kan fitnahnya besar sekali. Ketika masuk ke sebuah wilayah, wilayah itu mau jadi pengikutnya Dajjal, maka hujan akan turun lebat di wilayah itu. Kalau masuk ke wilayah yang lain, penduduknya gak mau ikut Dajjal, sama Dajjal hujannya ditahan sehingga kering kerontang. Mengerikan Dajjal itu. Makanya kita ketika tahiyat akhir apa? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Disebutkan secara khusus tentang Dajjal ini karena mengerikan Dajjal. Ya. Tapi ternyata Nabi SAW masih lebih mengkhawatirkan sebuah dosa yang lebih mengerikan daripada fitnahnya Dajjal. Ala ukhbirukum, mau enggak kalian ku kasih tahu? Qalu bala ya Rasulullah. Maka para sahabat pun mengatakan, tentu wahai Rasul, apa itu? Qala asyirkul khafi. Yang lebih aku khawatirkan adalah syirik yang tidak terlihat. Yang jadi pertanyaan, kenapa enggak kelihatan? karena tempatnya di hati. Berbeda dengan sujud, berbeda dengan kurban untuk selain Allah. Kalau sujud untuk selain Allah kelihatan, tapi kalau riya enggak kelihatan. Yang tahu siapa? Allah. Terus pelakunya. Makanya Nabi kasih contoh apa? Yaqumur rajulu fayusalli. Contohnya seseorang salat. Rajul di sini apa artinya? Seseorang, bukan pria. Seseorang salat, fayuzayyinu salatahu. Kemudian dia hiasi salatnya. Dia bikin seakan-akan salatnya khusyuk banget. Limadha? Lima yaro min nadhari rajulin. Karena dia merasa sedang diperhatikan oleh orang lain. Pertanyaannya, membaguskan sholat boleh atau tidak? Boleh. Terus masalahnya di mana? Membaguskan sholat karena apa? Itu yang jadi masalah. Ini kita harus waspada, beneran. Ini kita harus waspada. Kadang-kadang kita punya standar ganda. Kalau lagi sholat sendirian dengan lagi sholat di hadapan umum, kita punya standar ganda. Kalau lagi sholat di depan umum, suratannya panjang-panjang. Kalau lagi sholat sendirian, pendek-pendek. Hati-hati. Saya tidak katakan riya, mesti enggak. Tapi hati-hati. Kenapa? Kok mesti panjang-panjangnya ketika lagi dilihat orang? Bukan ketika lagi sendirian. Anda tanya sama antum. Nabi SAW lebih panjang mana suratannya ketika ngimami atau sholat sendirian? Hah? Ngimami? Sendirian. Apa bacaannya? Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Satu rakaat. Itu kalau sholat sendirian. Kalau lagi ngimami? Ya paling panjang-panjangnya apa? Al-Insan gitu ya. Qaf. As-Sajdah. Itu panjang-panjang. At-Tur. Al-Ikhlas gimana Ustaz? Ya enggak apa-apa. Boleh. Ya. Tapi masa ya setiap hari sholatannya apa? Al-Ikhlas. Maka waspada, hati-hati. Anda tidak katakan pasti riya, tidak, tapi hati-hati. Kenapa harus hati-hati? Karena Nabi SAW mewanti-wanti. Bahkan di dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan akhwafu ma akhwafu alaikum. Yang paling aku khawatirkan menjangkiti kalian. Coba antum perhatikan baik-baik hadis ini. Akhwafu ma akhwafu alaikum. Yang paling aku khawatirkan menjangkiti kalian. Kalian di situ siapa toh? Siapa? Para sahabat. Yang ada di hadapan Nabi SAW saat itu siapa toh? Para sahabat. Seperti siapa? Abu Bakar. Siapa lagi? Umar. Siapa lagi? Utsman. Siapa lagi? Ali. Dan asharah mubasyaruna bil jannah. 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Itu yang ada di hadapan Nabi SAW. Kok Nabi menyampaikan hadis tadi sesuatu yang paling aku khawatirkan menjangkiti kalian. Kalau seandainya sekali berAbu Bakar saja, Nabi SAW khawatir. Jangan-jangan terjerumus kepada riya. Apalagi ana dan antum. Yang keimanan kita tidak ada seujung. Seujung apa? Kuku pun dari keimanan beliau-beliau ini. Maka kalau misalnya ada di antara kita yang merasa aman, enggak mungkin. Murid madrasah lima Imam Ahmad udah 5 tahun kok. Masa riya? Enggak mungkin. Itu terlalu. Terlalu apa? Terlalu orang bener ini. Kita itu apanya Imam Ahmad? Kita itu apanya Abu Bakar? Kita itu apanya Umar? Kita itu apanya Utsman? Kita lebih layak untuk merasa khawatir dibandingkan siapa? Abu Bakar. Kita lebih layak untuk dikhawatirkan dibandingkan Abu Bakar. Maka awasi terus. Niat itu diawasi sambil latihan. Dan latihan menjaga keikhlasan itu salah satunya, ini sering ana sampaikan, adalah berusaha punya amalan apa? Apa? Rahasia. Man istata'a minkum an yakuna lahu khabi'atun min amalin shalihin falyaf'al. Disahihkan oleh Imam Adhiya Al-Maqdisi. Kata Nabi SAW, barang siapa yang bisa memiliki amalan rahasia, maka lakukanlah. Alias kita semua harus punya amalan rahasia. Amalan yang hanya diketahui oleh siapa? Oleh diri kita dan Allah. Istri pun gak usah tahu. Makanya ibu-ibu, jangan suka mengorek-ngorek suaminya. Abi, ini kok gajiannya yang saya terima cuma segini, yang lainnya pada kemana? Punya istri simpanan ya? Karena bisa iya, bisa tidak. Jangan seneng dulu pak. Bisa iya, bisa tidak. Bisa aja tidak, bapaknya ini pengen apa? Beramal gak diketahui sama istrinya. Husnudon aja. Kecuali kalau sudah ada gelagat yang mencurigakan. Itu waspada, bukan suudon. Jadi ibu waspada gak apa-apa. Yang gak boleh apa? Suudon. Kelihatan bapaknya baik-baik saja kok. Ya. Kita juga sudah tahu bapak kita, istri suami kita itu orangnya enggak neko-neko. Ya tapi kan bisa aja Ustaz jadi neko-neko, ya bisa. Tapi kan ya kepercayaan antara suami dengan istri kan sangat penting untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Kalau sudah isinya curiga, susah rumah tangganya. Suami curiga istri, istri curiga suami. Itu grup WA apa itu? Ternyata gabungan para calon yang pengen poligami misalnya. Ah ini gimana sih? Kalau enggak ternyata enggak neko-neko, sudah enggak usah suudzon-suudzon gitu. Mungkin saja suami pengen sebagian hartanya itu diinfakkan tanpa diketahui oleh siapa? Istrinya. Boleh enggak? Boleh. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sab'atun yudzilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah di padang mahsyar. Di hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya apa? Rajulun tasaddaqa bi yaminihi wa la ta'lamu bidzalika shimaluhu au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Salah satu dari tujuh golongan tersebut adalah orang yang berinfak dengan tangan kanannya dalam keadaan tangan kirinya tidak tahu. Itu maknanya apa sih? Apa maknanya? Rahasia. Sampai orang terdekatnya gak tahu. Makanya Nabi kasih ilustrasi tangan kanan dan tangan kiri. Tangan kanan dan tangan kiri itu dua organ yang sangat dekat sekali. Kemana-mana bareng. Betul? Ke masjid bareng gak? Bareng. Kanan dan kiri kan kemana-mana bareng. Ke kamar mandi? Bareng. Tidur? Bareng. Ke pasar? Bareng. Lebih dekat mana? Kanan dengan kiri atau suami dengan istri? Jawab. Kanan dan kiri lebih dekat daripada suami dan istri. Sedekat-dekatnya antum sama istri antum. Kalau istri antum ke kamar mandi, apa antum ikut masuk ke dalam? Kan enggak. Wong orang lagi BAB ngapain ditugoni di dalam? Tapi kanan dan kiri kemana-mana tuh bareng. Istri antum belanja, apa ya mesti ditemani terus kan? Bapak-bapak kan biasanya, wah suwe belanja. Betul pak? Makanya anak lebih suka anak aja yang belanja sini. Ya, antum aja yang belanja biar gak kelamaan. Suami istri kadang-kadang nawarnya itu kelamaan. Padahal ya cuma beda 100-200 gitu. Kalau bapak-bapak kan berpikir simpel aja, wisdom. Biar cepat gitu. Tangan kanan dan kiri itu lebih dekat dibandingkan suami dengan istri. Sedekat itu pun, manakala tangan kanannya berinfak, tangan kirinya gak tahu. Itu berarti super rahasia. Jadi jangan marah istri kalau suami infak, dia gak tahu, jangan marah. Sebagaimana suami juga jangan marah kalau istri infak, Anda gak tahu kalau itu duit dia. Kalau duit antum harus izin. Kalau istri punya duit kemudian dia infak tanpa Anda tahu, lo kenapa marah? Dia pengen ikhlas. Dia pengen latihan mengkikis penyakit riya. Mungkin atau tidak ketahuan istri terus jadi riya. Mungkin atau tidak? Mungkin. Apalagi nanti istrinya cerita kemana-mana. Wah suamiku ideal betul. Nanti begitu ada, ya sudahlah saya juga pengen nemenin suamimu. Baru pusing itu. Kita pengen menjaga keikhlasan dalam beramal. Salah satunya apa? Dengan berusaha memiliki amalan yang sifatnya apa? Rahasia. Ya. Makanya kan dulu sering diceritakan dalam sejarah-sejarah biografi para ulama, ada ulama yang puasa sekian tahun istrinya gak tahu. Puasa sunnah. Ada yang suaminya sekian tahun tahajud, istrinya gak tahu. Karena saking upaya mereka untuk merahasiakan. Walaupun ketika kita nampakkan, kita perlihatkan juga boleh. In tubdu khairan au tukhfuhu. Kan ada tubdu sama apa? Tukhfu. Tubdu itu diapakan? Diperlihatkan. Tukhfu itu dirahasiakan. Dua-duanya boleh. Yang penting sama-sama ikhlas. Nah, kalau sudah dirahasiakan, gak usah cerita-cerita. Wong tujuan merahasiakan itu agar bisa menjaga ikhlasan. Sudah tahajud malam-malam sudah gak ada yang tahu. Gak usah pasang status. Indahnya bermunajat di malam hari. Wong sudah dirahasiakan kok pasang status. Gimana sih? Sudah. Ya. Antara kita dengan siapa? Allah Azza wa Jalla. Uktubu? Riya. Adalah salah satu dosa riya adalah salah satu dosa yang paling dikhawatirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjangkiti umatnya. Riya adalah salah satu dosa yang paling dikhawatirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjangkiti umatnya. Maka wajib kita mewaspadainya. Maka wajib kita mewaspadainya. Anak ulangi dari awal, riya adalah salah satu dosa yang paling dikhawatirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjangkiti umatnya, maka wajib kita mewaspadainya. Nah, alhamdulillah kita menyelesaikan satu bab lagi. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya bab yang masih ada hubungannya dengan bab riya, yaitu bab nomor 36 insyaallah. Kapan? Ba'da asar. Ba'da asar insyaallah. Aktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.